لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan hadis syafa'ah dari kitabul iman. Pada malam hari ini kita akan mengambil hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang berkaitan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-udhma. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Muslim Abdurrahman Muslim ibn Man Ahsanta Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Abu Hussein An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Haddathana Abu Rabi' Al-Ataki wa Sulaiman ibn Dawud Az-Zahrani قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال حا وحدثنا سعيد المنصور واللفظ له قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي. Dalam hadis ini Al-Imam Muslim rahimahullah taala beliau memiliki dua guru, itu Abu Rabi Al-Ataki, Sulaiman bin Dawud, dan Sa'id bin Mansur. Dan kedua-duanya meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, rahimahullah ta'ala. Dan yang beliau nukil hadisnya adalah hadis dari riwayat Sa'id bin Mansur. Kata beliau, walafdullah. Qala intalaqna ila Anas bin Malik. وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى. Kata Muhammad bin Hilal Al-Anazi rahimahullah ta'ala, kami itu Ma'bad bin Hilal dan rekan-rekannya bertolak menuju tempat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia yang mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke negeri Madinah. Beliau dibawa oleh uminya itu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu Anas bin Malik masih berusia 10 tahun. Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, hada Anas khadimuk. Wahai Rasulullah, ini Anas bin Malik yang akan mengkhidmahmu. Maka sejak itu Anas radhiyallahu anhu mengkhidmah Nabi SAW sampai Nabi SAW meninggal. 10 tahun mengkhidmah Nabi SAW. Dan beliau merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal di Basrah. Dan ini salah satu kisah yang terjadi di negeri Basrah. Ma'bad bin Hilal Al-Anazi beliau berkata, kami itu aku dan rekan-rekanku dari Basrah mendatangi Anas ke tempat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Wa tashafa'na bi Thabit. Dan ketika kami datang, kami meminta syafaatnya Thabit. Mananya Thabit? Al-Bunani, Thabit bin Aslam rahimahullah ta'ala adalah orang terdekat kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Muridnya, murid yang paling dekat dengan Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Maka Ma'bad ibn Hilal ketika datang ke tempat Anas, beliau meminta kepada Thabit ibn Aslam untuk bisa dipertemukan dengan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Maka ketika kami tiba di tempat beliau, kami dapatkan beliau, yaitu Anas bin Malik, sedang sholat duha. Selesai sholat, istadana lana Thabit. Thabit bin Aslam al-Bunani meminta izin kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala untuk kami. Dan mengkhabarkan bahwasanya kami ingin berjumpa dengan beliau dan mengambil hadis dari beliau. Fadakhalna alaih. Maka Anas pun mengizinkan kami untuk masuk. Maka kami masuk menghadap Anas bin Malik. Wajlasa thabitan ma'ahu ala sariri. Dan ketika kami masuk di majlis Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendudukan Thabit Ibn Asam al-Bunani, muridnya, di sampingnya. Di atas sarir. Di atas tempat duduk beliau. Sarir aslinya dipan atau duduk beliau sini. Faqala lah, maka Thabit al-Bunani ketika sudah duduk bersama Anas ibn Malik dan di hadapan beliau Ma'bad ibn Hilal al-Anazi dan rekan-rekannya, Thabit memulai perkataannya dan mengatakan, ya Aba Hamzah, inna ikhwanaka min ahli Basrah yas'alunaka antu hadithahum haditha syafa'ah. Kata Thabit al-Bunani, wahai Abu Hamzah, Abu Hamzah kunyahnya Anas, sesungguhnya saudara-saudara engkau dari penduduk Basrah, itu Ma'bad ibn Hilal al-Anazi dan rekan-rekannya, memohon kepadamu untuk engkau sudi meriwayatkan hadis syafa'ah untuk mereka, menceritakan hadis syafa'ah yang kau dengar dari Nabi Sallam kepada mereka. Qal, maka Anas radhiyallahu anhu langsung mengabulkan permintaan tersebut. Beliau berkata, haddatsana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, dan Rasul bersabda, idza kana yaumul qiyamah ma jannas ba'dhum ila ba'd. Kata Nabi, jika datang hari kiamat, yang manusia dibangkitkan dari kubur mereka, ma jannas ba'dhum ila ba'd. Sebagian mereka berkumpul dengan sebagian yang lainnya. Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Mahsyar. Dan keadaannya disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan di mahsyar, keadaan mereka uratan, hufatan, gurla. Dan tidak berpakaian dan tidak beralas kaki, begitu pula tidak berkhitan. Kemudian kata beliau, fayatuna Adam, ketika mendapatkan syiddahnya dan sulitnya alam mahsyar, ketika matahari didekatkan kepada mereka, maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, fayaquluna lah, dan mereka berkata kepada Adam, isfa lidurriyatik, wahai Adam, mohonkanlah syafaat untuk keturunan, untuk anak-anakmu. Fayaqul, maka Nabi Adam berkata, lastu laha, karena aku tidak pantas untuk memintakan syafaat ini. Itu untuk memohonkan bagi manusia dari awal sampai akhir agar Allah subhanahu wa ta'ala segera menghukumi dan mengadili mereka dan tidak dibiarkan dikumpulkan di mahsyar yang keadaannya sangat luar biasa sulit bagi mereka. Kata Nabi Adam, lastu laha, aku tidak berhak dan tidak pantas untuk berikan syafaat tersebut. Walakin alaikum bi Ibrahim alaihissalam, fa innahu khalilullah. Akan tetapi kalau kalian mau, maka datangilah oleh kalian Ibrahim alaihissalam, karena sungguhnya adalah khalilullah, dan mintakanlah syafaat untuk kalian. Fayatuna Adam, fayatuna Ibrahim. Maka ketika ditunjukkan oleh Nabi Adam kepada Ibrahim, maka manusia pun mereka mendatangi Nabi Ibrahim dan memintakan syafaatnya untuk mereka. Fayaqul, tapi jawabannya sama seperti Nabi Adam. Lastu laha, aku tidak pantas, tidak layak untuk memberikan syafaat tersebut. Walakin alaikum bi Musa alaihissalam, fa innahu kalimullah. Kan Nabi kalian menghendaki, maka datanglah kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan mintakanlah syafaat untuk kalian, karena semuanya adalah kalimullah, hamba yang Allah berbicara langsung kepadanya ketika di dunia. Fayuta Musa, maka datang oleh Musa oleh manusia. Fayaqul, dan mereka minta kepada Musa kepada syafaat bagi mereka. Tetapi Nabi Musa mengatakan seperti perkataan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam, lastulah, aku tidak pantas dan tidak berhak untuk memberikan syafaat tersebut. Walakin alaikum bi Isa alaihissalam, fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Dan Nabi, jika kalian mendaki, datanglah kalian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kan sungguhnya adalah ruhullah wa kalimatuh. Allah ciptakan dari ruh, dari ruh-ruh yang merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ciptakan melalui kalimatnya, kun fayakun. Mananya kalau biasanya manusia dari keturunan Adam diciptakan dari ayah dan ibu. Akan tapi Nabi Isa alaihissalatu wassalam Allah ciptakan dari seorang ibu tanpa ayah. Allah ciptakan dengan kun fayakun. Jadilah, maka terciptalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Fayuta Isa, maka datang Nabi Isa oleh manusia ketika di mahsyar tersebut dan meminta kepada Nabi Isa untuk memberikan syafaat bagi mereka. Fayaqul, tapi jawaban mereka sama. Jawaban Nabi Isa seperti jawaban nabi-nabi sebelumnya. Lastulah, aku tidak pantas dan tidak berhak untuk memberikan syafaat tersebut. Walakin alaikum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kalian menghendaki, datanglah kepada Muhammad alaihi salatu wasallam. Fa'uta, maka kata Nabi, maka aku didatangi oleh manusia pada saat itu. Orang-orang datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan meminta kepada Nabi SAW untuk berikan syafaat bagi mereka. Itu agar Allah segera mengakhiri keadaan mereka di mahsyar tersebut. Fa'akul, maka ketika mereka minta kepadaku agar aku berikan syafaat, aku berkata kepada mereka, analah, aku yang akan berikan syafaat untuk kalian. Fa'antaliku fa'astadinu ala Rabbi, maka aku bertolak dan mohon izin kepada Rabbku memberikan syafaat. Fa'yu'danuli, maka aku diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berikan syafaat. Faqumu baina yadayhi, maka aku berdiri di hadapan Rabb, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahmaduhu bimahamid la aqdiru alaihi al'an, dan aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan puji-pujian yang sekarang aku tidak mengingatnya. La aqdiru alaihi al'an, aku tidak bisa menyebutkannya sekarang. Yulhimuni Allah, tayulhimunihullah, tayulhimunihillah, Allah memberikan ilham kepadaku dengan pujian-pujian tersebut. Pun rasa beliau mencerita kepada para sahabatnya, beliau tidak mengingat bentuk pujian-pujian tersebut. Thumma akhiru lahu sajida, kemudian setelah aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala, aku sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu li, maka ketika aku sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, berkata kepadaku, ya Muhammad, irfa ra'sak wa qul yusma' lak wa satu'ta wa shfa'tu shafa'. Aku diseru, wahai Muhammad, angkat kepalamu dan berkatalah, maka didengar perkataanmu, dan mintalah, akan dikabulkan permohonanmu. Washfa'tu syafa', dan berikanlah syafaat, akan dikabulkan syafaatmu. Faqul, maka aku berkata, Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku, umatku umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepadaku, intalik, faman kana fi qalbin qalu habbatin min burratin aw sha'iratin min imanin fa akhrijhum minha. Kali ini sebetulnya syafaat yang lainnya untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau syafaat umma, Nabi SAW memintakan syafaat untuk manusia secara keseluruhan. Minal awwalin wal akhirin. Agar Allah subhanahu wa ta'ala segera mengakhiri keadaan mereka dari syiddatul mahsyar. Tapi di sini yang disebutkan setelahnya itu syafaat beliau untuk umatnya yang Allah masukkan ke dalam neraka. Dan ketika beliau diizinkan untuk memohonkan syafaat bagi mereka, maka beliau berkata, Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku, umatku, umatku. Maka dikatakan kepada beliau, intalik, pergilah ke neraka, faman kana fi qalbi mithqal habbah, barang siapa yang di hatinya ada sebesar satu biji burrah atau syairah, satu biji gandum dari keimanan, fa akhrijhu minha, keluarkanlah dia dari adab neraka. Fa antaliku fa'fal, maka pergi dan aku lakukan, aku keluarkan orang-orang dari umatku yang di hatinya ada sebesar biji gandum dari keimanan. Tsumma arju ila rabbi, maka itu aku kembali kepada Rabbku. Fa ahmaduhu bitilkal mahamid, maka memuji Allah Subhanahu dengan pujian tersebut. Tsumma akhirlahu sajida, kemudian aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu li, maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma, wa qul yusma'u lak wa satu'ta. Wa ya Muhammad, angkat kepalamu, wa qul yusma'u lak, dan berkatalah, akan didengar perkataanmu, dan mohonlah, akan dikabulkan permohonanmu, wasyfa'tu syafa', dan dikatakan syafaat, akan dikabulkan syafaatmu. Faqul, maka dikatakan kepadaku, atau aku berkata kepada Allah, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku, umatku umatku. Menunjukkan bagaimana kasih sayang dan perhatian yang besar dari Nabi SAW kepada umatnya. Seperti yang Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi, azizun 'alaihi ma'anitum, harisun 'alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Sudah datang kepada kalian seorang rasul, Nabi kita alaihi salatu wasalam, dari kalangan kalian. Azizun 'alaihi ma'anitum, memberatkan beliau apa yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, dan sangat kebaikan untuk kalian. Bil mu'minin ra'ufur rahim, dan sangat lemah lembut dan sayang kepada umatnya. Sampai ketika kelak dari kiamat, yang beliau mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati ummati, ya Rabb ummati ummati. Maka yuqalu li, dikatakan kepadaku, intaliq, faman kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijhu minha. Wahai Muhammad, pergilah, dan barang siapa yang kau dapatkan di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan, maka keluarkanlah dari neraka. Fa'antaliku fa'af'al, maka aku pergi dan aku lakukan, kau keluarkan orang-orang dari umatku yang terdapat di hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Tuma'udu ila rabbi fa'ahmaduhu bitilkal mahamid, kemudian saya itu aku kembali menghadap Rabbku, dan aku muji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian tersebut. Tsumma akhiru lahu sajidan, kemudian aku sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu li, maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa satu'ta wa shfa'tu shafa. Wa ya Muhammad, angkat kepalamu dan berkatalah, akan didengar perkataanmu, dan mintalah, akan dikabulkan permintaanmu. Wa shfa'tu shafa, dan maka syafaat akan dikabulkan syafaatmu. Fa'akul, maka pun berkata, ya Rabbi ummati ummati, yang diingatkan adalah umatnya. Fa'yuqalu li, maka dikatakan kepadaku, intaliq, pergilah, faman kana fi qalbihi adna adna adna min mithqali habbatin min khardal min iman fa'akhrijhu minan nar. Fa'antaliku fa'afal, dikatakan kepadaku, pergilah, dan barang siapa yang kau dapatkan di hatinya ada yang lebih kecil dan kecil-kecil lagi dari sebesar biji sawi, maka keluarkanlah orang tersebut dari neraka. Aku pergi dan aku lakukan, keluarkan orang-orang yang di hatinya ada keimanan, walaupun lebih kecil dari biji sawi. Kepada beliau, hadza haditsu Anas, hadza haditsu Anas alladhi anba'ana bih. Kata Ma'bad bin Hilal Al-Anazi, ini adalah hadis Anas yang beliau ceritakan kepada kami. Fa kharajna min indih, maka setelah selesai dari mengambil hadis dari beliau, kami pun keluar dari tempat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Falamma kunna bi dhahril jabban, dan ketika kami berada di bagian atas atau daerah Jabban, dikatakan Jabban nama makbarah di Basrah. Kalau di Madinah, makbarah yang terkenal adalah makbarah Al-Baqi, pemakaman Baqi. Kalau di Mekah, terkenal pemakaman Hajun. Kalau di Basrah, itu dikenal dengan pemakaman Al-Jabban. Nah, ketika kami pulang dari tempatnya Anas dan sampai di pemakaman Jabban, kami berkata di antara kami, laumilna ilal Hasan fasallamna alaih. Karena seandainya kita mampir ke Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Al-Hasan Ibn Al-Hasan Al-Basri, fasallamna alaih, dan kita menyampaikan salam kepada beliau, mengucapkan salam kepada beliau. Wa huwa mustakhfin bi dari Abi Khalifah, dan pada saat itu Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau bersembunyi di tempatnya Abu Khalifah, bersembunyi dari kejahatan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi rahimahallahu ta'ala, amir yang terkenal sangat zalim. Qala, maka ketika kami sudah tiba di tempat Dar Bani Khalifah yang merupakan tempatnya Hasan Al-Basri, fadakhalna alaih fasallamna alaih, kami masuk dan kami memberikan salam kepada beliau. Qulna, dan kami berkata kepada Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, ji'na min indi akhika Abi Hamzah, falam nasma' mithla hadithi haddathanahu fi syafa'ah. Kami berkata kepada Hasan Al-Basri, wahai Aba Sa'id, Abu Sa'id kunyahnya Hasan, kami baru saja, ji'na artinya datang, baru saja kami mendatangi saudara engkau, Abu Hamzah, itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan kami tidak pernah mendengar hadis seperti yang beliau ceritakan kepada kami tentang hadis syafa'ah. Qala hi, maka Hasan al-Basri ketika mendengar hal tersebut beliau berkata, hi, sebutkan, hi artinya zid, tambah, sebutkan hadis tersebut kepadaku. Dan Hasan al-Basri tentunya muridnya Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Qala fahaddathnahu al-hadith, maka ketika Hasan al-Basri minta kepada kami menceritakan hadis yang baru saja kami dengar dari Anas, kami pun menceritakannya. Faqala hi, ketika kami ceritakan beliau berkata, hi, zid, sebutkan lagi hadis tersebut. So dilanjutkan hadis tersebut, lanjutkan hadis tersebut. Qala ma zadana, qulna ma zadana, katanya sampai di situ, tidak ada tambahan lagi. Qala, maka Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ketika beliau selesai mendengar hadis tersebut, dari Ma'bad bin Hilal al-Anazi beliau berkata, qad haddathana bihi mundu 20 sana wa huwa yawma idin jami', kata Hasan al-Basri, sungguh beliau telah menceritakan hadis tersebut kepada kami sejak 20 tahun yang lalu, dan pada saat itu beliau masih jami, masih kuat, kuat badannya dan kuat segalanya. Ini Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Walaqad taraka syai'an ma adri anas ya syekh au kariha an yuhadithakum fatatakilu. Kata Hasan al-Basri memberikan faedah kepada orang-orang yang datang kepada beliau tersebut, itu kepada Ma'bad bin Hilal, katanya Asy-Syaikh yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau meninggalkan sebagian dari hadis tersebut, tidak menyebutkan kepada kalian sebagian dari hadis tersebut. Aku tidak tahu apakah beliau sudah lupa dengan bagian hadis tadi atau sengaja, dikarenakan beliau tidak ingin menceritakan tersebut kepada kalian, khawatir kalian bersandar dengan hadis tersebut. Jadi Hasan al-Basri menyebutkan hadis yang diceritakan kepada Ma'bad Ibn Hilal al-Anazi, itu hadis yang dahulu 20 tahun yang lalu beliau ceritakan kepada kami. Hanya saja katanya yang diceritakan kepada kalian itu ada sebagian yang beliau cerita kepada kami dan tidak cerita kepada kalian. Ia tidak lengkap. Aku tidak tahu apakah beliau lupa tambahan tersebut atau sengaja tidak menceritakan kepada kalian karena khawatir kalian bersandar dengan hadis tersebut. Qulnalah, maka kami berkata kepada Hasan al-Basri, hadisna. Kalau begitu, kalau ada bagian yang tidak disebutkan oleh Anas bin Malik, katanya sebutkan kepada kami bagian tersebut. Fadhahika, maka Hasan ketika mendengar Ma'bad bin Hilal meminta untuk diceritakan tambahan hadis tadi, beliau tertawa. Hasan al-Basri tertawa. Wa qala, dan beliau berkata, khuliqal insanu min ajal. Katanya manusia diciptakan min ajal, dalam keadaan tergesa-gesa. Kemudian kata beliau kepada Ma'bad bin Hilal, ma dakatu lakum hada illa wa ana uridu an uhadithukumu. Karena tidaklah aku sebutkan kepada kalian bahwasanya hadis tersebut kurang lengkap atau ada sebagian tidak disebut kepada kalian, melainkan aku ingin menyampaikan tambahan tersebut kepada kalian. Tetapi kalian tergesa-gesa. Kemudian Hasan al-Basri menyebutkan tambahan tersebut. Thumma arji'u ila Rabbi fir Rabi'ah. Kemudian aku kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah tiga kali memberikan syafaat untuk umatku, aku kembali untuk keempat kalinya. Fahmaduhu bitilkal mahamid, dan aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut. Thumma akhiru lahu sajida, kemudian aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa satu'ta. Wasfatu syafa. Dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Berkatalah, akan dikatakan, didengarkan perkataanmu. Dan mintalah, akan dikabulkan permintaanmu. Dan berikanlah syafaat, akan diterima syafaatmu. Faqul, maka berkata, ya Rabb, i'dan li fi man qala la ilaha illallah. Qala laysa daka lak, au qala laysa daka ilaik. Walakin wa izzati wa kibriyai wa azamati wa jibriyai la ukhrijanna man qala la ilaha illallah. Aku berkata ketika aku diizinkan untuk berikan syafaat, wahai Rabbku, izinkan untukku untuk mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah berkata kepadaku, itu bukan kepadamu, itu bukan bagianmu. Akan tetapi demi izzahku dan kibriyaku dan adhamahku, keagunganku, wajibriyai, la ukhrijanna, sungguh aku akan mengeluarkan man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, itu dari neraka. Aku akan keluarkan dari neraka. Sekalipun dia tidak memiliki amalan yang lainnya, selain kalimat tauhid tersebut. Qala, maka beliau berkata, fa ashhadu ala al-Hasan annahu haddathana bih annahu sami Anas bin Malik arahu qala qabla 20 sanah wa huwa yawma idin jam, wa huwa yawma idin jami atau jam'un. Kata Ma'bad bin Hilal, maka aku bersaksi terhadap Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya beliau telah mendengar hadis ini 20 tahun yang lalu, 20 tahun sebelum Anas meriwayatkan hadis tersebut kepada kami. Wa huwa yawma idin jami atau jamun, dan pada saat beliau meriwayatkan hadis tersebut kepada Hasan al-Basri, pada saat itu beliau jami dalam keadaan kuat, dalam keadaan masih muda. Dalam keadaan masih muda, kemudian setelah itu di usia tuanya 20 tahun berikutnya, beliau masih meriwayatkan tersebut dengan lafaz yang sama, tidak berubah. Disebutkan kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengatakan lebih dari 100 tahun usia beliau. Sebab mengatakan 90 tahun sekian. Diberi usia yang panjang dan beliau terjaga hafalannya. Itu fadlullah yu'tihi mayyasha, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. 20 tahun yang lalu mendengarkan hadis dan bisa diriwayatkan setelah 20 tahun berikutnya dalam keadaan sempurna. Dan ada bagian hadis yang tidak disampaikan di khabar Al-Hasan Al-Basri, beliau pun mengatakan tidak tahu apakah syekhnya lupa atau sengaja tidak menceritakan kepada kalian, khawatir kalian bersandar dengan hadis tersebut. Itu kalian bersandar untuk tidak beramal, cukup mengucapkan la ilaha illallah, niscaya kami akan selamat dari neraka. Karena Allah mengatakan dalam hadis tersebut, wa izzati wa kibriyai wa azamati wa jibriyai la ukhrijanna man qala la ilaha illallah. Ini juga menunjukkan keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, bukan semata-mata ucapan. Karena kalau semata-mata ucapan, orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka melakukan sholat siang bersama para sahabat, bahkan mereka keluar jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersamaan itu Allah sudah menghukum mereka bahwa mereka fidar kil asfali minanna, di keraknya neraka. Dan mereka kekal dalamnya karena mereka adalah kufar, orang munafik, termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir yang kekal dalam neraka. Jadi bukan hanya semata-mata ucapan, harus dengan syarat-syarat yang merupakan syarat la ilaha illallah. Kita cukupkan, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.